إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kali ini hadis al-hadis ats-tsalitsu wal 'isrun. Hadis yang ke-23. Su'rul Hirrah, Su'rul Hirrah. Liurnya kucing. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar ini, beliau membawakan hadis-hadis, 99 hadis dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam hukum-hukum. Kali ini tentang kucing, tentang liurnya kucing. Hadis dari Abu Qatadah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kucing. Innaha laisat binajasin. Bahwasanya kucing itu tidak najis ya. Bahwasanya kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafin 'alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah termasuk binatang yang mengitari kalian, selalu mengitari kalian, mengiring, selalu berada di sekitar kalian. Akhrajahu Abu Dawud, rawahu Malik wa Ahmad wa Ahlu Sunan Al-Arba'ah. Abu Dawud, At-Tirmidzi wa An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Al-Irwa. Penjelasannya oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadzal haditsu muhtawin ala aslain. Hadis ini mengandung dua pokok dasar. Dua pokok dasar hukum. Ahaduhuma, yang pertama, annal masyaqqata tajlibut taysir. Bahwasanya al masyaqqah, sesuatu perkara yang berat, itu tajlibut taysir, mendatangkan kemudahan. Wadzalika aslun kabirun min usulis syariah. Yang seperti itu merupakan pokok agung yang termasuk usul syariat. Wa al-masyaqqatu tajlibus syari'a tajlibut taysir. Sesuatu perkara yang berat itu mendatangkan kemudahan. Min jumlatihi, di antara sejumlah penjelasan tentang hal itu, bahwa al-masyaqqah tajlibut taysir, perkara yang berat itu mendatangkan kemudahan. An hadhil asya allati yasyuqqu at-taharruzu minha tahiratun. Bahasanya segala sesuatu ini yang sulit untuk menjaga dari kesuciannya, segala sesuatu yang sulit untuk menjaga dari kesuciannya, la yajibu ghuslu ma basharat bi fiha au yadiha au rijliha, tidak wajib untuk membasuh sesuatu yang disentuh oleh mulutnya, oleh tangannya atau kakinya. Jadi sesuatu yang sulit untuk menjaga kesuciannya dari kucing tadi, itu tidak wajib untuk membasuh. Benda-benda yang disentuh oleh mulutnya kucing, oleh tangannya kucing, kakinya kucing, itu benda-benda yang disentuh oleh kucing, itu tetap suci, tidak wajib dibasuh. Karena apa? Berat untuk menjaga kesucian hal itu. Kalau ditetapkan sebagai hukumnya sebagai sesuatu yang najis, maka akan berat, akan kena semua kucing, karena kucing itu hidup bersama kita, mengitari kita, hidup di sekitar kita. Nah, perkara yang berat ini mendatangkan kemudahan. Li'annahu 'allala dzalika biqaulihi, yang demikian itu karena beralasan dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innaha minat tawafin 'alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu termasuk yang mengitari kita, mengitari kalian. Kama abaha al-istijmar fi mahalil khariji minas sabilain, sebagaimana dibolehkannya menggunakan batu untuk membersihkan tempat keluar dari dua jalan, al-kharij minas sabilain, kubul dan dubur, kotoran itu boleh menggunakan batu istijmar untuk membersihkan, untuk mensucikan. Inilah kemudahan, tidak sulit. Sesuatu yang sulit untuk menjaga kesuciannya, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mashama asabathun najasah minan na'lain wal khuffain wa asfalas tsaub. Demikian juga menggosok najis yang menimpa dua sendal, yang menimpa sendal atau menimpa sepatu. Di bawahnya sendal atau bawahnya sepatu itu kadang menimpa najis atau terkena najis. Itu hanya digosokkan saja. Masaha. Wa asfala tsaub, dan juga bawah, bagian bawah pakaian seperti yang dipakai oleh para wanita, itu jilbabnya kan, atau kerudung, atau ya jubahnya kan yang ser. Itu terkena tanah, yang berikutnya adalah mensucikan. Yang sebelumnya najis, kemudian terkena gesekan tanah yang berikutnya, yang suci. Ini mensucikan. Jadi mudah. Wa'afa'an yasiri tinis sawari' an-najis. dan juga memaafkan dari sedikit tanah yang ada di jalan yang terkena najis. Itu tadi. Tanah yang terkena najis itu dimaafkan. Tanah yang terkena najis yang sedikit itu dimaafkan, yang menempel di jubah tadi. Sendal, sepatu yang terkena najis hanya digosokkan. Dihilangkan kotorannya, digosokkan, cuci. Wa ubihad damu al-baqi fil lahmi wal 'uruqi ba'da damil masfuh. Dan juga dibolehkannya darah yang tersisa di daging. Wal 'uruq, dan yang tersisa di urat pembuluh darah. Ba'da damil masfuh, setelah dikucurkannya, setelah disembelih binatang, sembelihan kan mengucur darahnya keluar. Masih ada sisa di daging, ya sulit masa mau diperas, ya enggak bisa. Sedikit yang ada di urat pembuluh darah itu boleh, enggak apa-apa. Makanya lebih sempurna apabila darahnya keluar dengan deras. Wa ubiha ma asabahu famul kalbi minas sayd. Dan juga dibolehkannya binatang buruan yang tersentuh mulut anjing pemburu. Anjing pemburu sengaja dipekerjakan untuk memburu binatang. Ketika dapat, ini buruannya ini halal. Sebelum dilepas, diucapkan bismillah dulu. Halal. Nah, yang terkena oleh mulut anjing pemburu tadi dibolehkan, tidak najis. Wa ma asbaha dzalik mimma yajma'uhu illatun wahidatun wa hiya al-masyaqqah. Dan berbagai macam yang lain yang terkumpul padanya illah, alasan yang sama, yaitu satu alasannya, wahya al-masyaqqah, yaitu sesuatu yang berat. Tentu beratnya di sini adalah sesuai dengan apa yang syariat menetapkannya. Mana yang dikatakan berat, mana yang dikatakan dibolehkan, mana yang dikatakan tidak najis gitu. Jadi al-masyaqqatu tajlibu taysir, sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, annal hirrata wa madunaha fil khilqati kal fa'rati wa nahwiha. Kandungan dari hadis ini yang kedua, yang menjadi pokok daripada hukum diantaranya adalah bahwasanya kucing ini dan binatang yang di bawahnya kucing secara penciptaannya, kalfa'rati seperti tikus, wanahwiha dan yang semacamnya, ini tahiratun fil hayati, ini suci ketika hidup. Kucing, tikus ketika hidup suci, menyentuh pakaian, menyentuh bejana yang ada di dapur, ya suci. Ketika hidup suci. La yanjusu ma basharathu min ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha. Tidak menajiskan apa yang disentuhnya, baik itu makanan, minuman, pakaian dan yang lainnya. Jadi tidak menajiskan. Walidzalika qala ashabuna, karena itu ashabuna, ini madhab Imam Hambali, mengatakan al-hayawanatu aqsamun khamsatun. Hewan-hewan itu ada lima macam. Hewan-hewan itu ada lima macam. Awaluha, yang pertama, najasun hayyan wa mayyitan fi dzatihi wa ajzaihi wa fadolatihi. Yang pertama, najis ketika hidup maupun ketika mati, zatnya, bagian-bagiannya, semuanya, seluruh anggota tubuhnya najis, baik ketika hidup maupun ketika mati. Wadzalika kalkalbi, yang seperti itu contohnya adalah anjing. Wasiba'i kulliha, binatang buas. Wal khinzir wa nahwiha, dan babi dan yang semacamnya. Yang jelas anjing, babi, ini ketika hidup najis, ketika mati najis. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, maka natahiran fil hayati najisan ba'dal mamati, yaitu hewan yang suci ketika hidup dan najis setelah mati. Nah, ini seperti kucing. Kucing ketika hidup suci, ketika mati najis. Tidak boleh dimakan, tidak boleh ya najis, kalau terkena ya harus disucikan. Wa madunaha, dan yang di bawahnya kucing, fil khilqah, dalam ciptaan, seperti tadi tikus. Wala tuhilluhu dzakah wala ghairuha, tidak halal untuk disembelih. Tidak halal walaupun disembelih. Walaupun disembelih tetap tidak halal. Atau diburu tetap tidak halal. Tapi ketika hidupnya suci. Yang ketiga, maka natahiran fil hayati wa ba'dal mamat. Hewan yang suci ketika hidup dan juga setelah mati. Walakinnahu la yahillu akluhu, akan tetapi tidak halal untuk dimakan. Ketika hidup suci, ketika mati suci, tapi tidak halal untuk dimakan. Wadzalika kal hasyarati allati la dama laha sa'ilun, yaitu contohnya seperti serangga yang tidak ada darah yang mengalir padanya. Tidak ada darah yang mengalir pada hewan tersebut. Ketika hidup suci, ketika mati suci, tapi tidak halal untuk dimakan. Warabi, yang keempat, maka natahiran fil hayati wa ba'da zakati, hewan yang suci ketika hidup dan suci ketika matinya karena disembelih. Suci karena disembelih. Wadzalika kal hayawanatil mubahi akluha, ini contohnya adalah seperti hewan-hewan yang dibolehkan untuk kita makan. Kabahi matil an'am, seperti binatang-binatang ternak, kambing, sapi, unta, wanahwiha, dan yang semacamnya. Ketika hidup suci, ketika disembelih, mati karena disembelih, suci. Yang kelima, maka natahiran fil hayati wa ba'dal mamat. Dzukiya am lam yudakka, suci ketika hidup dan juga setelah mati. Disembelih ataupun tidak disembelih. Wa huwa halalun, dan tetap halal. Wa dzalika kal ka hayawanatil bahr, ini seperti binatang-binatang laut. Ketika hidup suci, ketika mati suci. Disembelih ataupun tidak disembelih. Dan ini halal. Seperti hewan-hewan laut. Kulliha, semuanya. Wal jarad, dan juga belalang. Belalang ya. Inilah lima yang disebutkan tentang macam-macam binatang. Wastadalla katsirun min ahli al-ilmi biqauli sallallahu alaihi wasallam innaha min at-tawafin alaikum wat-tawafat. Banyak dari kalangan ahlul ilmi yang berdalil dengan dalil hadis ini, sesungguhnya kucing itu termasuk hewan yang mengitari kalian. Kucing itu suci, tidak najis. Hewan yang termasuk mengitari kalian. Berdalil dengan ini, bitaharatis sibyan wa taharati afwahihim. Suci juga anak-anaknya kucing, dan juga suci juga mulut-mulutnya mereka. Walau ba'dama asabatha an-najasa. Suci anak-anaknya kucing, mulut-mulutnya, dan juga walaupun setelah terkena najis seperti memakan bangkai atau mulutnya habis terkena najis, ini tetap suci. Wa kadzalika taharatu riqil himar wal bagli wa araqihi wa sya'rihi. Demikian juga sucinya liurnya keledai dan bagol. Keledai dan bagol. Bagol antara kuda dan keledai. Ya, percampuran antara kuda dan keledai ini bagol. Ini liurnya suci. Dan juga keringatnya. Dan juga rambutnya. Wa aina masaqatul hirri min masaqatil himar wal bagli. Mana yang lebih berat? Kucing ataupun keledai. Kalau misalkan itu adalah najis, tentu yang lebih berat adalah kucing, ya kan? Dan kucing itu mengenai sesuatu yang najis. Kalau keledai hanya makan rumput. Wa yadullu alaihi annahu kana yarkabuhu huwa wa ashabuhu. Dan yang menunjukkan sucinya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi keledai, menunggangi bagal. Dan demikian juga para sahabat melakukan seperti itu. Walam yakunu yatawaqqauna minha madzakarna. Mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tidak menghindari keledai dan bagal tadi. Seandainya najis, tentu mereka menghindari. Mau berangkat ke masjid tidak menggunakan himar, tidak menggunakan bagal, tapi menggunakan yang lain, kuda ataupun berjalan kaki. Tapi mereka semuanya menggunakan. Ini menunjukkan tidak najis. Wa hadha huwa as-shawab. Dan inilah yang benar. Jadi sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan, tidak di katakan sebagai sesuatu yang najis. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi luhumil humuri yauma khaybar innaha rijsun. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang daging keledai ketika perang Khaybar, hari Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha rijsun, sesungguhnya daging keledai itu najis. Di sini yang dimaksud adalah lahmuha rijsun najisun. Haramun akluhu, kotor, najis, dan haram untuk dimakan. Keledai peliharaan, keledai kampung. Adapun kalau keledai liar, enggak. Wa amriquhu, adapun liurnya. Wa araquhu, keringatnya. Wa sya'ruha, riquha, wa araquha, wa sya'ruha, dan rambutnya. Falam yunha anhu, tidak dilarang, ya, tetap suci. Walam yatawaqqahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghindarinya. Wa ammal kilab, adapun anjing. fa innahu amara bi ghasli ma walagat fihi sab'a marrat ihdahunna biturab. Adapun anjing, Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah apabila dijilati oleh anjing. Ini menunjukkan najis yang mughalladhah, najis yang berat, karena harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, salah satu dari 7 kali itu dengan tanah. Ini hadis tentang kucing yang bisa diambil faedahnya, bahwa al-masyaqqatu tajlibu taysir, sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan. Kucing itu berat apabila diharamkan, apabila dinajis, dikatakan najis, ya, maka berat, karena kucing selalu mengitari kita. Kita akan mencuci pakaian yang terkena kucing, kita akan mencuci bejana yang terkena kucing atau terkena tikus, berat. Makanya ternyata itu adalah suci. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut dengan hadis berikutnya. Hadis yang ke-24 min mukaffirati dzunub, di antara yang menghapus dosa-dosa. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat yang 5 dan Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu penghapus terhadap apa yang terjadi di antara keduanya, dari salat ke salat yang 5 tadi, dari Jumat ke Jumat kita melakukan perbuatan dosa, itu akan dihapus. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, majtunibatil kabair, selama menjauhi dosa-dosa besar. Berarti yang dihapus dosa apa? Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar harus dengan taubat. Hadis ini menunjukkan agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah Subhanahu wa taala dengan melebihkan ibadah-ibadah yang 3 ini, yang agung ini, salat 5 waktu, Jumat dan Ramadan. Wa anna laha indallahi manzilatul 'aliyah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi. Wa tsamaratuha la tu'addu wa la tuhsa. Buahnya itu tidak terhitung, tidak bisa dihitung, tidak terbilang. Di antara buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ja'alaha mukammilatan lidinil 'abdi wa islamihi. Penyempurna bagi agama seorang hamba dan Islamnya seorang hamba. Penyempurna Islamnya, penyempurna agamanya. Bahwasannya wa annaha munammiyatun lil iman musqiyatun lis syajaratihi. Bahwasannya ibadah-ibadah tadi, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menumbuhkan keimanan dan menyirami sebagai siraman makanan bagi tumbuhan iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menumbuhkan pohon iman di dalam hati seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon keimanan pada hati orang-orang yang beriman sesuai dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuai dengan kelembutannya, fadilahnya, berupa kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang merupakan siraman makanan itu. Yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah itu merupakan siraman makanan bagi pohon tadi, pohon keimanan yang ada dalam hati manusia, manusia yang beriman. Ketika dia melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah, ini akan menyirami pohon tadi, akan menumbuhkan yunammiha wa yadfa'u anhal afat, dan akan menjauhkan dari berbagai perkara yang merusak, sehingga imannya menjadi sempurna. Dan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, buahnya akan terus berbuah setiap waktu dengan izin Rabbnya. Wa ja'alha tanfi anhal afat, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang menolak dari berbagai kerusakan, kerusakan keimanan. Jadi ibaratnya seperti itu, hati itu, keimanan itu seperti pohon yang ada pada hati seorang yang beriman, disirami dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, disirami akan menjadi tumbuh, akan menjadi subur. Ya, kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.